matamu. Cintaku saksi, tak sengaja aku menyakiti. Sering ku kirimkan surat padamu, namun tak satu pun terbalas. Mengapa? Memetik bintang karena bulan telah tertutup awan. Sudah jodoh kita pasti kembali lagi. Cincin emas yang di tangan jangan engkau lepaskan. Bukti cinta yang dihasut orang. Hanya kamu yang merasa malu, hatiku pun masih terasa sakit. Payung hitam itu yang jadi saksi, tak sengaja aku menyakiti. Kukirimkan surat padamu, namun tak satu pun terbalas. Mengapa?